Kita mulai ya. Kita mulai aja ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada hadis yang ke-22. Karena hadisnya dhaif, sanadnya dhaif, maka tidak kita syarah. Kita beralih ke hadis yang berikutnya, hadis ke-23. Kita baca ulang. Bab baru, bab la yastaghfir li abihil musyrik. Bab tidak boleh memintakan maghfirah, memintakan ampun bagi ayah yang musyrik, bagi bapak yang musyrik. Kemarin sudah kita baca sanadnya dan matannya, tapi kita ulang kembali. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Ishaq qala akhbarana Ali ibn Husain qala haddathani Abi an Yazid an Nahwi an Ikrimah an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma fi qawlihi azza wa jal imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin ila qawlihi kama rabbayani saghira. Ini adalah surat Al-Isra ayat ke-23, lebih tepatnya sampai 24 ya, 23 sampai 24, ayat yang berbicara tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, lengkapnya imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma waghfid lahumā janāḥadh dhulli minar raḥmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Fanasakhathā al-āyatu fī barā'ah. Jadi di sini Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan bahwasanya ayat di dalam surat Al-Isra, terkhusus ayat yang ke-24 ya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan katakanlah wahai Rabbku rahmatilah keduanya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya telah merawatku semenjak kecil. Doa kepada kedua orang tua. Ya, doa kepada kedua orang tua. Ayat ini menurut keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, fanasakhatha al-ayatu fi bara'ah. Dimansukh oleh sebuah ayat di dalam surat Bara'ah, yaitu surat At-Taubah, yang berbunyi ya, surat At-Taubah ayat yang ke-113, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dan tidaklah sepantasnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi kaum musyrikin, walaupun mereka adalah kerabat dekat mereka sendiri. Setelah jelas bahwasanya mereka adalah ashabul jahim, yaitu penduduk neraka. Setelah jelas mereka meninggal, mati dalam keadaan berada di atas kesyirikan, kekufuran. Maka tidak sepantasnya seorang Nabi, ya, Rasulullah dan kaum mukminin untuk memintakan ampun bagi mereka. Ayat ini berbicara tentang larangan untuk mendoakan orang musyrik atau orang yang meninggal di atas kekufuran, kesyirikan, ya, dilarang dengan nas ayat ini. Ya. Termasuk orang tua. Jika orang tua meninggal dalam keadaan di atas kesyirikan atau kekufuran, maka haram hukumnya untuk mendoakan rahmat maupun maghfirah, ampunan baginya, kalau memang dia meninggal dalam keadaan di atas kesyirikan atau kekufuran. Sehingga ayat ini memansuh, menghapus ayat di dalam surat Al-Isra yang sifatnya umum. Ya. Ayat di dalam surat Al-Isra sifatnya umum. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Perintah dan katakan, wahai Rabbku, ampunilah keduanya, yaitu kedua orang tua, sebagaimana mereka telah merawatku semenjak kecil. Perintah untuk kita mendoakan orang tua. Ini sifatnya umum. Tapi dijelaskan dalam surat At-Taubah atau Bara'ah tadi, bahwasanya keumuman itu sebagaimana keterangan Ibnu Abbas dimansuh, dihapus, ya. Sehingga tidak umum sifatnya. Tidak semua orang tua kita diperintahkan untuk mendoakan rahmat atau ampunan bagi mereka, ya. Karena orang tua yang meninggal di atas kekufuran dan kesyirikan, haram hukumnya untuk mendoakan keduanya, ya. Ini makna riwayat ini, riwayat dari Ibnu Abbas ini. Baik, kita baca syarah dari Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Haqqan, innal istighfara lil muslimina umuman matlabun syar'i. Ya, benar bahwasanya istighfar, memintakan ampun bagi kaum muslimin secara umum, itu adalah perintah di dalam syariat, disyariatkan di dalam agama ini. Wa naf'un mu'tadin walil walidaini almuslimaini kadzalika khususan. Dan mendoakan istighfar, ampunan bagi kaum muslimin, itu adalah bentuk kita memberikan kemanfaatan bagi orang lain, ya. Kemanfaatannya akan dirasakan oleh orang lain, oleh kaum muslimin secara umum, ya. Dan tercakup di dalam lafaz kaum muslimin adalah kedua orang tua yang muslim, ya. Dan ini lebih ditekankan, kalau mendoakan ampunan bagi kaum muslimin secara umum saja disyariatkan, apalagi mendoakan bagi kedua orang tua. Tapi catatannya adalah selama orang tua itu adalah muslim. Qala rahimahullah, faman kana walidahu muslimaini falyukthir minal istighfari lahuma waddu'a lahuma wa yabirrahuma ba'da mamatiha. Barang siapa yang kedua orang tuanya muslim, ya, maka hendaknya dia memperbanyak istighfar, memintakan ampun bagi keduanya, dan memperbanyak doa, mendoakan keduanya, dan berbuat baik kepada keduanya setelah wafatnya, baik dengan sedekah maupun dengan mendoakannya, maupun juga dengan berbuat baik kepada kerabat dekat kedua orang tua kita, ya, kepada saudara-saudaranya, kepada paman, bibi kita, ya. Nah, dan juga kepada teman-teman dekatnya semasa hidup. Wa amma, qala rahimahullah, wa amma idza kana musyrikaini awil ab musyrikan awil musyrikatan syirkan akbara au kufran akbara au nifaqan i'tiqadiyan au ilhadan mukhrijan minal millah fahadhihi al-a'mal tukhriju minal millah in kana qabla dhalika 'ala al-islam faman mata 'ala dhalika fala yajuzu li ahadin ay yastaghfira lahu. Adapun jika kedua orang tua itu meninggal dalam keadaan musyrik, berbuat kesyirikan, baik bapaknya maupun ibunya, ya, meninggal dalam keadaan musyrik, melakukan kesyirikan yang syirik besar, ya, atau melakukan amalan kekufuran, ya, kekufuran kufur akbar atau nifaqan i'tiqadian, ya, memiliki amalan kemunafikan, ya, tapi yang sifatnya nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. au ilhadan, atau perbuatan-perbuatan penyimpangan dalam agama ini yang tergolong kekufuran kufur akbar tadi. Maka amalan-amalan yang seperti ini mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, jika memang dia sebelumnya di atas Islam. Tapi ketika mereka melakukan amalan-amalan yang seperti ini, baik itu syirik akbar, kufur akbar, atau nifak akbar, ya, maka bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Barang siapa yang meninggal di atas amalan itu, tidak bertaubat, maka tidak boleh, ya, hukumnya di dalam syariat ini untuk mendoakan ampunan baginya. Ya, kita yang masih hidup tidak diperbolehkan, diharamkan untuk mendoakan ampunan baginya. Ya, walaupun dia adalah kedua orang tua kita. Na'udzubillah. Lal ibn li abihi, tidak boleh. Baik adalah anak kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Anak mendoakan bapaknya yang musyrik, tidak boleh. Walali ummihi, begitu juga seorang anak mendoakan ibunya yang meninggal dalam keadaan musyrik, juga tidak boleh. Walal ab li benihi, begitu juga sebaliknya, seorang bapak tidak boleh mendoakan anaknya yang meninggal dalam keadaan musyrik, syirik akbar atau kufur akbar, ataupun kerabat-kerabat dekat yang lainnya. Lian Allah azza wa jalnaha an dzalika kama qala subhanahu, karena sesungguhnya Allah telah melarang hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam surat At-Taubah tadi, ayat ke-113 yang sudah kita baca dan kita terjemahkan. Ya, jadi ini adalah nas yang menunjukkan tidak boleh seseorang mendoakan orang lain yang meninggal dalam keadaan, ya, di atas kesyirikan atau kekufuran, walaupun orang tuanya sendiri. Berikutnya, permasalahan berikutnya, kata beliau rahimahullah, wa mata yatabayyan dzalika, dan kapan hal itu menjadi jelas, kapan seseorang, ya, kita dilarang untuk mendoakan baginya setelah matinya, setelah wafatnya. Kata beliau rahimahullah, yatabayyan idza tahaqqaqal insanu bi anna fulanan mata 'alal kufr wasyirkil akbar. Ya, jika jelas dia meninggal, jelas bagi kita orang itu meninggal dalam keadaan di atas kekufuran, pindah agama misalnya, sebelumnya muslim, pindah agama menjadi Nasoro, ya, atau yang lain, maka jelas meninggal dalam keadaan belum bertaubat, maka dia meninggal di atas kekufuran. Tidak boleh bagi kita untuk mendoakan dia, ya. Sehingga ini penting, ya, jangan sampai kita keliru. Sebagian orang salah kaprah menyebut istilah ini, menyebutkan nama orang kafir yang sudah mati tapi diawali dengan almarhum. Almarhum artinya apa? Almarhum bahasa apa itu? Bahasa Arab. Almarhum dari kata rahimah, yang dirahmati. Iya. Misalnya disebutkan nama orang Kristen, siapa? Ya. Johannes, siapa? Ada nama baptisnya, almarhum, nah, disebutkan. Salah. Itu tidak boleh. Bahkan itu termasuk doa. Ya. Jadi yang seperti ini adalah termasuk kesalahan. Ya. Tidak boleh kita untuk mengucapkan hal itu. Begitu juga yang meninggal di atas kesyirikan, syirik akbar. Ya. Atau yang meninggal di atas kemunafikan, nifaq i'tiqadi. Yubghidul khaira wa yuhibbu syarra wa yansuru syarra alal khairi wal asrar alal akhyar. Ya, orang yang memang membenci kebenaran, membenci kebaikan, tapi mencintai kejelekan dan menolong kejelekan itu tadi, ya, membelanya dan menyampingkan kebaikan dan lebih mengedepankan kejelekan. Kama fa'alal munafikun fi ahdin nubuwah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi. Ya, mereka, sebagian mereka jelas-jelas melakukan kemunafikan, nifak. Ya, mereka di antara kaum munafikin yang ada di zaman Nabi berwala bekerja sama dengan orang-orang Yahudi untuk memerangi orang-orang Islam. Ya. Berkhianat. Makanya seperti ini, jika mereka meninggal dalam keadaan seperti ini, tidak bertobat, maka dia keluar dari Islam. Wa ma ta'ala dzalika fa huwa min ahli al-la'nah wal khulud finnar. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan seperti ini, maka dia termasuk orang yang dilaknat dan kekal di dalam neraka. La yajuzu li ahadin ay yastaghfira lahu abadan, tidak boleh untuk memintakan ampun baginya. Wa li hadza yurwa al-hadits, oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, bahwasanya Rasulullah sallallahu ay yastaghfira li ummihi, beliau pernah meminta kepada Allah untuk diizinkan agar beliau boleh memintakan ampun bagi ibunya, bagi ibu beliau, yang mana ibu beliau meninggal dalam keadaan musyrik, meninggal di zaman fatrah, di zaman belum ada rasul yang diutus, ya, sehingga meninggal di atas kesyirikan, baik ibu beliau maupun ayah beliau. Maka Rasulullah disebutkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, pernah meminta izin kepada Allah untuk diperbolehkan memintakan ampun bagi ibunya. Falam ya'dzan lahu, maka Allah tidak mengizinkan. Allah tidak mengizinkan Rasulullah untuk memintakan ampun bagi ibunya. Wasalahu ayyazura qabraha fa'adina lahu. Tapi kemudian Rasulullah meminta izin untuk yang kedua kalinya, meminta izin untuk diperbolehkan menziarahi makam ibunya, maka Allah mengizinkan. Ya. Kenapa? Li'anna ziyaratal kubur tadhkuru al-akhirah. Karena dengan ziarah kubur itu bisa mengingatkan kematian, mengingatkan hari akhirat. Sehingga diizinkan. Tapi kalau mendoakan, ya, tidak diizinkan. 6. Demikian, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang besar di dalam permasalahan ini. Misalnya ada orang yang bertanya, kenapa orang tua Rasulullah, ya, asyraful anbiya wal mursalin, pemimpinnya para rasul, makhluk yang paling mulia, manusia yang terbaik, orang tuanya meninggal dalam keadaan musyrik, kafir. Maka kita jawab, Allah, ya, berkehendak hal itu, dan Allah memiliki hikmah di balik itu semua. Tidak seperti orang-orang Syiah, ya. Orang-orang Syiah meyakini orang tua Nabi meninggal dalam keadaan Islam, termasuk paman beliau Abu Thalib. Mereka tidak terima kalau dikatakan Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik, ya. Mereka tidak terima. Tapi sebaliknya mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan para sahabat yang lain, ya. Dan mereka tidak memiliki hujah di dalam akidah mereka yang menyimpang ini. Mereka tidak memiliki dalil. Mereka hanya memakai perasaan. Demikian. Kalaupun mereka menyebutkan dalil berupa riwayat, ya, maka itu adalah riwayat-riwayat yang dusta, yang berasal dari nenek-nenek moyang mereka, orang-orang Syiah. Adapun dalil-dalil yang jelas, yang sahih, menunjukkan bahwasanya ayah dan ibu Rasulullah meninggal dalam keadaan musyrik, begitu pula paman beliau Abu Thalib. Taib asyahid dari hadis ini, sesuai dengan judul bab, ya, kita dilarang untuk mendoakan seseorang yang meninggal dalam keadaan musyrik ataupun kafir. Berikutnya, hadis berikutnya, bab baru, ya. Bab birril walid al musyrik. Bab berbuat baik kepada orang tua yang musyrik. Jadi walaupun judul bab tadi, di bab yang sebelumnya, bab la yastaghfir li abihil musyrik, disebutkan, ya, bab tidak boleh memintakan ampun bagi ayah atau bapak yang musyrik. Ini juga mencakup ibu tentunya, ya, juga mencakup ibu. Begitu juga bab yang selanjutnya, bab birrul walid al musyrik, bab berbuat baik kepada walid. Walid itu bapak yang musyrik. Tapi tentu saja ini juga mencakup ibu, ya, mencakup ibu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Yusuf rahimahullahu taala, ini syekh beliau, Muhammad bin Yusuf bin Waqid al-Hafidh, perawi yang thiqah terpercaya, meninggal pada tahun 212 Hijriah. Naam. Qala haddatsana Israil. Nah, ini ada perawi yang bernama Israil. Ya. Guru dari gurunya Al-Imam Al-Bukhari, namanya Israil. Karena memang Israil ini adalah nama Nabi Ya'qub. Nama Nabi Ya'qub yang anak cucu keturunan beliau dinisbatkan kepada beliau sehingga disebut dengan Bani Israil. Ya. Sehingga Israil adalah nama lain dari Ya'qub alaihissalam, putra dari Nabiullah siapa? Ishaq alaihissalam, sehingga cucunya Nabi Ibrahim. Dan ini ada faedah yang penting, ketika kita menyebutkan negara Yahudi yang sekarang mereka merampas tanah kaum muslimin di Palestina, maka hendaknya kita hindari menyebut nama negara mereka dengan negara Israel. Karena itu adalah penamaan yang dusta, penamaan yang ya batin. Mereka menamakan negara mereka dengan Israel, negara Israel. Padahal mereka tidak berada di atas ya al-haq. Mereka tidak konsisten di dalam mengikuti agamanya Nabi Ya'qub. Kalau seandainya mereka konsisten, maka niscaya mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Maka hendaknya kita hindari menyebutkan nama negara Israel, tapi cukup kita sebutkan negara Yahudi. Negara Yahudi atau negara Zionis Yahudi. Ya. Ini dinasihatkan oleh para ulama. Ya. Jangan kita menyebutkan nama negara Israel, tapi negara Yahudi. Qala haddathana Simak. Israel ini namanya Israel bin Yunus bin Abi Ishaq Al-Hamdani Abu Yusuf, kunyahnya Abu Yusuf. Perawi yang thiqah, yang mutqin hafalannya, kokoh hafalannya, dilahirkan pada tahun 100 Hijriah dan meninggalnya tahun 161 Hijriah. Qala haddatsana Simak. Simak bin Harb. Simak bin Harb. Beliau disebutkan bahwasanya beliau menjumpai 80 orang sahabat, sehingga termasuk tabi'in, ya. Termasuk tabi'in. Meninggal pada tahun 123 Hijriah. An Mus'ab bin Sa'ad, meriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'ad. An abihi Sa'ad bin Abi Waqqas, dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Adapun Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat yang mulia. Ya, seorang sahabat yang mulia. Dan Mus'ab adalah putranya, Mus'ab bin Sa'ad, putra dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Mus'ab ini putra Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang perawi yang thiqah juga, tabi'in, meninggal pada tahun 103 Hijriah. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala. Turun 4 ayat yang berkaitan dengan diriku. Turun 4 ayat di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan diriku. Jadi empat ayat itu tadi turun, Allah turunkan di dalam Al-Quran terkait dengan, ya, sebab turunnya terkait dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashraba hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ayat yang pertama yaitu ayat yang turun ketika kanat ummi, dahulu ibu saya, ya, dahulu ibuku, halafat, bersumpah, alla ta'kula, untuk tidak makan, wala tashraba, dan tidak minum, hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sampai aku mau memisahkan diri, menjauhkan diri dari Rasulullah. Karena waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas sudah masuk Islam dan ibunya tidak setuju. Ibunya masih dalam keadaan musyrik, ya, musyrikah. Tidak suka kalau Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Maka dia untuk menekan anaknya, untuk mendesak anaknya, dia bersumpah tidak mau makan, tidak mau minum sampai Sa'ad bin Abi Waqqas murtad kembali, meninggalkan Islam, ya, meninggalkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa anzalallahu azza wajal, maka Allah menurunkan ayatnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, dalam surat Luqman ayat yang ke-15. Ya. Ayat ini maknanya adalah wa in jahadaka, dan jika kedua orang tuamu memaksamu, ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm, memaksamu untuk engkau berbuat kesyirikan, menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, ya, menyekutukan Allah di dalam peribadatan, memaksamu untuk beribadah kepada selain Allah, ya, fala tuti'huma, maka kata Allah, jangan engkau menaati keduanya, walaupun keduanya memaksamu untuk melakukan kesyirikan. Tapi kemudian Allah lanjutkan, ya, setelah Allah melarang untuk menaati keduanya, jika keduanya memerintahkan untuk berbuat kesyirikan, Allah lanjutkan dengan perintah yang lain, wasahibahuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan pergaulan yang ma'ruf, dengan pergaulan yang baik. Ini syahid dari riwayat ini yang berkaitan dengan bab, berkaitan dengan judul bab, ya. Bab berbuat baik kepada orang tua yang musyrik. Jadi walaupun orang tua musyrik, tetap wajib bagi seorang anak berbuat baik kepada keduanya. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-15 ini. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan pergaulan yang baik. Wasaniyah, ini ayat yang pertama yang turun terkait dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ayat yang kedua, wasaniyah, anni kuntu akhadtu saifan a'jabani. Sesungguhnya aku pernah mengambil sebuah pedang yang membuat aku kagum. Ya. Pedang yang sangat bagus, yang membuat kagum Sa'ad bin Abi Waqqas. Fakultu, maka katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hab li hadha, wahai Rasulullah, berikan pedang ini untukku. Ya. Itu pedang tersebut termasuk harta rampasan perang yang diambil oleh kaum muslimin setelah berhasil mengalahkan kaum musyrikin. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengambil pedang itu dan meminta kepada Rasulullah untuk memberikan pedang itu kepada beliau. Ya Rasulullah, habli hada, berikan pedang itu untuk saya. Fanazalat, maka turunlah ayat dalam surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal. Ya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anfal, ya. Anfal adalah harta rampasan perang. Ini ayat yang kedua. Wasalithah, ayat yang ketiga, anni marittu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya aku pernah sakit, maka kemudian Rasulullah mendatangiku. Fakultu, maka aku katakan kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu an aqsim mali fa'usi binis. Ini penting ya bagi kita ya, terutama atau kerabat kita yang mungkin sudah mendekati, mungkin sakit berat ya, kemudian sebelum wafatnya dia berwasiat terkait dengan hartanya ya. Ini kisah ini dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit berat dan beliau khawatir akan meninggal karena sebab sakitnya itu, beliau berwasiat, meninggalkan wasiat terkait hartanya. Beliau berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin membagi hartaku. Fa'usi binis, maka aku ingin untuk membuat wasiat separuh hartaku ya, untuk diinfakkan atau disodakohkan. Ya. Dalam urusan waris, ya, berhak seorang yang memiliki harta itu untuk berwasiat. Ya. Jadi sebelum harta itu dibagi kepada ahli waris, wasiat itu harus ditunaikan. Setelah wasiat itu ditunaikan, barulah sisa hartanya dibagikan kepada ahli waris. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas berniat untuk berwasiat, ya, separuh hartanya disodakohkan, kemudian separuh yang lain dibagi kepada ahli warisnya. Faqala, maka Rasulullah mengucapkan, mengatakan, la, ya, jangan dibagi separuh. Ya, jangan berwasiat dengan separuh hartamu. Fakultu atsulus, maka aku katakan, ya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, atsulus, sepertiga. Bagaimana kalau sepertiga? Fasakata, maka Rasulullah pun terdiam. Ya, Rasulullah terdiam. Fakana atsulusu ba'dahu jaizan. Dan setelah itu mewasiatkan harta, sepertiga harta itu adalah perkara yang boleh. Jadi diperbolehkan di dalam syariat maksimal berwasiat dengan sepertiga harta. Tidak boleh lebih dari itu. Ya. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Itu maksimal, batas maksimal. Dan di dalam hal ini syariat memiliki hikmah yang sangat besar. Ya. Kalau seandainya harta seorang yang wafat itu diwasiatkan, ya, melebihi sepertiga, maka tentunya itu akan mengurangi jatah ahli waris. Mengurangi jatah ahli waris. Padahal bisa jadi ahli waris lebih membutuhkan terhadap harta warisan tersebut. Nah, Ar-Rabi'ah, War-Rabi'ah. Ayat yang keempat yang turun terkait dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Inni syaribtul khamra ma'a qawmin minal ansar. Sesungguhnya aku pernah minum khamr bersama sekelompok orang dari kalangan Ansar. Ini di awal-awal Islam. Ya, di awal-awal Islam. Fadaraba rajulun minhum anfi bilahyi jamalin. Bilahi jamalin. Maka tiba-tiba seorang pria di antara mereka memukulku, ya, memukulku bilahi jamalin. Sebagian meriwayatkan dengan lam yang di kasrah. Kalau di tempat antum apa? Lamnya di fathah atau di kasrah? Ya. Jadi bisa dibaca dengan bilahyi, bisa juga dengan bilihi, ya. Lamnya boleh di fathah, boleh juga di kasrah. Bilahyi atau bilihi jamalin. Nah. Karena memang di awal-awal Islam khamr itu tidak langsung diharamkan secara mutlak. Tapi pengharamannya bertahap. Pengharamannya bertahap. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengalami hal ini, ya. ketika beliau minum khamar bersama sekelompok orang dari kalangan Ansar, kemudian beliau dipukul. Fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'anzala azza wa jal tahrimal khamri. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas datang mengadu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mengharamkan khamr secara mutlak. Wa yas'aluna 'anil khamri wal maisir. Dan mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian. Qul fihima ithmun kabir. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Bahwasanya di dalam kedua hal itu, perjudian dan khamr, itu memang ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaat itu, sehingga diharamkan. Ya, karena dulu sebagian orang Arab ketika minum khamr itu tidak berniat untuk mabuk-mabukan, tapi berniat untuk menghangatkan diri. Ya, terlebih lagi ketika musim dingin, meminum khamr sengaja untuk menghangatkan badan. Itu termasuk kemanfaatan, tapi ternyata menimbulkan mafsadat yang lebih besar, yaitu menimbulkan hilangnya akal, sehingga dilarang di dalam syariat. Ini, ayat yang terkait dengan pengharaman khamr ini, juga yang dipakai oleh para ulama untuk menerapkan kaidah, ya, daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudorotan, menolak mafsadat itu lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Contohnya ini khamr. Khamr bukan tidak ada manfaatnya sama sekali. Ada manfaatnya, tapi sedikit. Mafsadatnya lebih besar. Sehingga syariat mengharamkan hal itu, mengharamkan khamr karena mafsadatnya yang lebih besar. Taib. Kita baca syarahnya. Hadis ini sahih, ya. Hadis ini sahih, sanadnya sahih. Qala Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, minal musallam bihi anna qadaya nazala al-Qur'an fi bayaniha wa ashhasan nazala al-Qur'an bisababi af'alin sadarat minhum. Ya. Di dalam riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an itu terkadang turun karena suatu kejadian atau berkaitan tentang seseorang, ya, sehingga turun ayat tersebut. Tapi tidak semua ayat harus turun, ya. Tidak semua ayat harus memiliki asbabun nuzul. Kita sering mendengar asbabun nuzul, ya, sebab turunnya ayat. Sebab-sebab turunnya ayat itu bisa terkait dengan suatu kejadian sehingga turunlah ayat, atau terkait dengan masalah yang dialami oleh seseorang di masa itu sehingga turunlah ayat. Tapi tidak semua ayat harus memiliki asbabun nuzul, ya. Tidak semua ayat memiliki asbabun nuzul. Nah. Wa min jumlatiha ula Sa'ad bin Abi Waqqas, dan di antara para sahabat yang Al-Qur'an turun terkait dengan dirinya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat di atas. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis di atas adalah, yang pertama, qala rahimahullah, tahrimut ta'ah li ahadin fi ma'siyatillahi mahma kana haqquhu 'alaika. Dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini kita bisa mengambil faedah. Yang pertama, kata Syekh Zaid rahimahullah, diharamkannya untuk taat kepada siapapun jika itu mengandung kemaksiatan kepada Allah. Tidak boleh menaati siapapun di dalam kemaksiatan kepada Allah. Sebesar apapun hak orang itu kepada kita, sebesar apapun hak orang itu terhadap kita, setinggi apapun derajatnya, ya, setinggi apapun kedudukannya, sebesar apapun haknya, tidak boleh bagi kita taat kepadanya jika dalam perkara maksiat. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk jika mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah. Ya. Faedah yang kedua, fihi dalilun ala birril walidaini bil ma'ruf indama yakunani musyrikaini. Atau tadi yang pertama tadi, dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Luqman tadi yang kita baca, wa in jahadaka alam an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ini dalilnya. Tidak boleh kita menaati ya, walaupun dia orang tua kita, jika memerintahkan kepada kesyirikan atau kemaksiatan. Faedah yang kedua, fihi dalilun ala birril walidain bil ma'ruf. Dalil wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Indama yakunani musyrikaini aw ahaduhuma istinadan ilal ayah al-karima al-warida fil bab. Tetap wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua atau salah satunya walaupun musyrik. Ya. Karena kita bersandar pada ayat di dalam surat Luqman tadi. Di dalam kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Ketika ibunya meminta dia untuk murtad kembali, keluar dari Islam, maka dilarang oleh Allah untuk menaatinya, tapi tetap diperintahkan untuk wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Untuk berbuat baik kepada keduanya selama di dunia. Faedah yang ketiga, manqabatun 'azimatun li Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu haitsu nazalat fihi arba'u ayatin fil Qur'anil Karim fiha bayanu ahkam syar'iyyah. Hadis di atas juga menunjukkan tingginya kedudukan Sa'ad bin Abi Waqqas, menunjukkan kemuliaan Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana ada 4 ayat turun terkait dengan diri beliau. Ada 4 ayat di dalam Al-Quran yang turun ya, terkait dengan diri beliau. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, adamu jawazil wasiyah fi maradil maut illa idha tawaffarat syurutuha wa min syurutiha an takuna bithuluth fa'aqal. Ya. Tidak boleh berwasiat dengan harta di masa-masa sakit yang dikhawatirkan akan meninggal karena sakit itu, kecuali jika terpenuhi syarat-syaratnya. Dan di antara syarat-syarat wasiat sebelum meninggal adalah ya, wasiat harta maksudnya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Barang siapa yang mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga, maka dia telah berbuat zalim. Ya, berbuat zalim terkhusus kepada ahli waris. Ya. Terus bagaimana jika ada seorang ketika akan meninggal berwasiat dengan lebih dari sepertiga harta? Apa yang harus dilakukan oleh ahli waris? Apakah ditunaikan wasiat itu ataukah tidak? Maka jawabannya adalah tidak boleh ditunaikan. Ya. Dia misalnya berwasiat setengah hartanya untuk disedekahkan. Tidak boleh. Ya. Ahli waris tidak boleh menunaikan wasiat itu. Ya. Ini jika apa? Jika dalam kondisi sakit yang akan meninggal dunia. Kalau misalnya seorang dalam kondisi masih sehat, ya, segar bugar, tidak sakit, bolehkah dia mengeluarkan separuh hartanya untuk sedekah atau infak? Boleh, jawabannya. Bahkan kalau dia infakkan semua hartanya, boleh. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian sahabat di masa Rasulullah. Ya, menginfakkan seluruh hartanya untuk fisabilillah, di jalan Allah. Ya, boleh. Jadi yang dilarang di sini adalah ketika seorang sudah dalam kondisi sakit berat, yang dikhawatirkan akan meninggal dunia. Kalau sudah kondisi itu, maka maksimal hanya sepertiga hartanya. Nah, wallahu alam bissawab. Mungkin kita cukupkan ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tafadhol. Itu masalah tadi yang boleh mendoakan yang mati dari syirik. Naam. Jadi data saya itu terhadap kita tidak tahu. Saya tidak tahu apakah orang tua kita itu menggunakan syirik. Cuma masa hidupnya ya menjalankan sholat, ya, mau membaca Al-Quran itu satu. Itu kalau kita tidak tahu bagaimana. Yang kedua itu seandainya kita berinfak atau bersedekah ya, atas nama orang tua itu dalam hati atau berdoa pangkal. Karena kalau dalam hati atau berdoa pangkal bahasanya yang sesuai gimana? Tapi mungkin yang pertama dulu, jika kita ragu ya orang tua meninggal dalam kondisi apa, gitu. Ya kita hukumi semasa hidupnya. Hukum asal seorang muslim adalah muslim, tidak keluar dari agama Islam kecuali jika jelas-jelas melakukan amalan-amalan yang mengeluarkan dia dari Islam. Ini adalah pengamalan kaidah fikih yang berbunyi al-yaqin la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazulu bisyak. Ini termasuk kaidah ya, lima kaidah kubro di dalam syariat. Ini kaidah ini mencakup semua pembahasan syariat ya, baik dalam urusan fikih ya, semuanya. Apa? Al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang meyakinkan tidak akan berubah hukumnya dengan sesuatu yang meragukan. Nah, kita terapkan dalam permasalahan ini. Seorang selama hidupnya ya kita tahu amalan-amalannya, dia muslim ya, melakukan rukun Islam ya, salat, puasa dan sebagainya. Maka tidak boleh kita memindahkan atau menggeser hukum keislaman dia menjadi kafir atau musyrik, keluar dari Islam ya, kecuali ada bukti yang jelas. Kalau enggak ada bukti ya hukum asalnya muslim. Nah, seperti itu. Maka boleh mendoakan karena mengikuti hukum asalnya. Ya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, pingin bersedekah ya. Nah, iya. Bersedekah. Oh, atas nama orang tua ya. Diniatkan untuk orang tua pahalanya. Cukup dengan niat dalam hati. Tidak perlu dilafadzkan. Nah. Anu lagi, Pak. Iya. Tadi kan kita pakai untuk mendoakan. Itu dalam apa? Pas kita ingat langsung orang berdiri atau pas sholat atau sudah sholat atau gimana tangan. Yang apanya maksudnya? Mendoakan. Rabbi firli wali walidayya. Ya, itu yang paling bagus pas posisi mau salah atau pas kita ingat memahamkan itu atau harus berkata-kata pas berapa di ya tentunya di semua kondisi di mana itu adalah waktu-waktu yang mustajabah ya, di semua waktu mustajabah sepertiga malam terakhir, ketika sholat malam, ketika sujud ya, tasyahud akhir sebelum salam ya. Misalnya ketika di antara azan dan iqamah kita angkat kedua tangan ya. Atau ketika turun hujan ya, kita angkat kedua tangan, kita berdoa. Ketika kita safar, boleh. Semua, dalam semua kondisi ya, terutama di waktu-waktu yang mustajabah ya. Seperti itu. Oh gitu, ya boleh. Itu termasuk sebab dikabulkannya doa. Tapi kalaupun kita langsung membaca Rabbi firli wali walidayya, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Nah, itu tidak wajib. Yang tadi itu tidak wajib. Cuma sebab terkabulkannya doa. Iya. Kenapa? Yang apa ini? Rabbik firli. Rabbik firli. Tapi kalau sujud itu enggak boleh baca Al-Qur'an. Iya. Tapi kalau kita membaca doa, walaupun doa itu disebutkan di dalam Al-Qur'an lafadznya, boleh kita baca dalam sujud, tapi tidak kita niatkan untuk tilawah Al-Qur'an. Misalnya dalam Al-Qur'an disebutkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan lafadz ayat di dalam Al-Qur'an. Apakah kita boleh berdoa dengan itu di dalam sujud? Boleh. Tapi tidak kita niatkan untuk tilawah Al-Qur'an. Kita niatkan doanya yang kebetulan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang jelas-jelas tidak boleh ya kita sujud sambil membaca Al-Qur'an. Ya, misalnya kita baca dengan tajwidnya panjang pendeknya ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Enggak boleh, jelas. Tapi kalau kita baca doa itu tanpa kita niatkan tilawah, boleh. Enggak ada masalah. Gitu. Wallahualam. Memang ada larangan di dalam hadis disebutkan membaca Al-Qur'an dalam sujud tidak boleh, dilarang. Tapi kalau kita berdoa dengan doa-doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, selama tidak kita niatkan untuk tilawah, maka boleh. Wallah. Gitu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.